Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ayuhal ikhwah kaum muslimin, azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Fa insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan untuk mengambil faedah dari risalah yang berjudul Fadlu Ittiba'i Sunnah, keutamaan mengikuti sunnah. Dan pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah, telah kita ambil beberapa daripada keutamaan-keutamaan bagi seorang muslim di dalam mengikuti sunnah, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita akan masuk kepada buah yang kedelapan dari buah mengikuti sunnah. Disebutkan di sini oleh muallif rahimahullah hafizahullah, ats-samaratu tsaminah, buah yang kedelapan. Anna fiha wasfud da'i alladhi tara al-ummat al-islamiyyata wa wasfa ad-dawa. Buah yang kedelapan dari buah seorang muslim di dalam mengikuti sunnah, sunnah nabinya, adalah bahwasannya di dalam sunnah, di dalam ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasfudda aw sifadda'u, disifatkan di dalamnya sebuah penyakit. Atau musibah yang menimpa umat Islam, wa husifat dawa, di dalam sunnah itu pula disifatkan dan diberikan jalan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari penyakit tersebut atau musibah tersebut atau obatnya. Disebutkan penyakitnya apa, disebutkan penyembuhnya apa. Ma min da'in illa wa fihi dawa, kata Nabi, tidaklah ada sebuah penyakit melainkan di sana ada penyembuh, ada obatnya. Illal maut, kecuali penyakit mati. Penyakitnya apabila sudah menimpa, ditakdirkan pada seorang manusia, maka tidak akan mampu diakhirkan ataupun dikedepankan. idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal tersebut sudah mendatangi seorang hamba, maka tidak bisa diakhirkan sesaat, sekejap pun, dan tidak pula na'am didahulukan. Ini penyakit yang tidak bisa diobati. Selebihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada sebuah penyakit melainkan Allah turunkan di sana dawa obatnya. Dan di antara daripada keutamaan yang akan dihasilkan oleh seorang muslim ketika dia mengikuti sunnah nabinya adalah dia mengetahui penyakit dan mengetahui obatnya bagaimana. Dia akan mengetahui musibah dan bagaimana jalan keluarnya. Akhraja Ahmad wa Abu Dawud an Thauban radhiyallahu anhu qala. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah wa Abu Dawud dalam sunannya rahimahullah, an Thauban, dari sahabat Thauban, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusikul umam anta tada'a alaikum kama tada'al aklatu aklata ala qas'atiha. Kata Nabi, hampir-hampir umami atau seluruh umat dari umat-umat kufar selain daripada kaum muslimin, anta tada'a alaikum, akan mengerumuni kalian. Mereka umat kufar, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman nanti akan mengerumuni kaum muslimin. Diibaratkan seperti seseorang yang sedang kelaparan mengerumuni makanan yang sedang dinampan. Kata Rasul, salah satu daripada hadis tanda kenabiannya sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengabarkan kejadian-kejadian yang akan terjadi setelah sepeninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu zaman nanti kaum muslimin rendah dan hina dihadap orang-orang kufar. Berbeda dengan zamannya Nabi, zamannya para sahabat, dan juga zamannya para tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Mereka jaya dan mereka menguasai dunia ini dengan sunnah-sunnah, dengan keislaman mereka. Mereka bebas melakukan ibadah dimanapun mereka tinggal. Tapi suatu saat nanti Islam akan terhinakan, dan bahkan umat selain daripada kaum muslimin, mereka akan menjadikan kaum muslimin ini seperti makanan yang siap untuk disantap. Faqala qailun, maka berkata sebagian dari para sahabat, wa min killati nahnu yauma idin, apakah ketika itu kita sedikit ya Rasulullah, seperti kita diibaratkan seperti makanan yang siap untuk disantap di piringnya. Apakah karena kita sedikit? Apakah karena kaum muslimin ini minoritas? Qala bal antum yauma idin katsirun. Atau katsirun. Tidak. Bahkan kalian, kata Nabi, ketika itu dalam keadaan mayoritas. Pada zaman yang kalian sudah dihinakan oleh musuh-musuh kalian dari orang-orang kafir, dan bahkan kalian diibaratkan seperti makanan yang siap untuk disantap di piringnya, ketika itu kalian dalam keadaan mayoritas. Kalian banyak, kalian tidak sedikit. Jumlah kalian bahkan melebihi jumlah mereka. Walakinnakum ghutha'un kaghutha'il sail, kata beliau. Tetapi kalian seperti buih-buih banjir, yang ketika banjir melanda, kalian menyingkir ke kanan dan ke kiri. Itu buih-buihnya, sampah-sampahnya, seperti sampah-sampah banjir. banyak tetapi tidak bisa melindungi diri. Banyak tetapi apa, tersingkirkan oleh arus banjir tadi. Walayanzi'anhu min suduri aduwikum al-mahabbata lakum, dan sungguh-sungguh Allah akan mencabut dari dada-dada musuh-musuh kalian kewibawaan lakum yang kalian miliki. Yang tadinya pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah ada di sana kaum muslimin, melainkan dianggap sebagai seorang yang besar di mata orang-orang kufar, sehingga mereka harus memberikan upeti dalam keadaan mereka menghinakan diri mereka di hadapan kaum muslimin. Tetapi suatu saat nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut rasa takut yang ada pada musuh kalian, dan juga akan mencabut pada diri mereka rasa hormat kepada kalian. Walayakdifannallahu fi kulubikumul wahnu awil wahna, dan sungguh-sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan melemparkan pada hati-hati kalian al-wahna, penyakit wahn, diremehkan oleh musuhnya dan ditimpakan pada diri kalian, pada hati kalian, penyakit wahn. Faqala qailun ya Rasulullah, wa mal wahnu? Sahabat kembali bertanya, wahai Rasulullah, apakah penyakit wahan itu wahai Rasulullah, sehingga separah ini keadaan kaum muslimin? Mereka mayoritas tetapi tidak punya kewibawaan di hadapan musuhnya. Mereka punya kekuatan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk menyerang musuhnya. Dan bahkan ditimpakan azab yang berikutnya, diberikan pada hati-hati mereka penyakit, disebut dengan al-wahnu, penyakit wahn. Berbeda dengan zamannya Rasul, zamannya para sahabat, di mana musuh-musuh Islam ketika itu merasakan takut apabila berhadapan dengan kaum muslimin dengan jarak sebulan perjalanan. Baru mendengar kaum muslimin pengin menyerang negeri mereka, mereka sudah merasakan ketakutan yang ada pada diri mereka. Dan bahkan ketika mereka berhadapan pasukan kaum muslimin dengan pasukan orang-orang kufar, musyrikin, ditancapkan ketakutan yang kedua kali pada diri mereka. Sampai-sampai salah satu daripada komandan mereka mengatakan, bagaimana keadaan kita menghadapi pasukannya Muhammad? Kita tidak akan bisa menang melawan mereka, belum bertempur. Kenapa demikian? Sebagian mengatakan, dia pun mengatakan, bagaimana kita pengin bertempur sementara kita ini pengin menginginkan dan berangan-angan hidup lama di muka bumi ini, sementara mereka kaum muslimin tidaklah mereka bertempur melainkan mereka pengin mati. Kalau mereka berperang pengin cari mati, tapi kalau kita berperang pengin mencari hidup, tidak akan mungkin kita bisa melawan mereka. Ini bedanya para sahabat ketika berjihad melawan orang-orang kufar, yang mereka cari apa? Syahid, syuhada, mati syahid di medan pertempuran, sehingga mereka jaya di hadapan musuhnya. Belum juga mereka persiapan, baru mendengar kabar kaum muslimin pengin mengembangkan daerahnya, pengin memperluas jajahannya, gemetar musuh-musuh Islam. Belum lagi kalau berhadapan, karena yang mereka cari adalah kejayaan Islam, kehidupan akhirat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah kisah, ada seorang sahabat yang sedang makan korma satu persatu, dan dia memiliki beberapa korma yang ada di tangannya. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, in muttu fi hadhil qital, fa aina ana?" Kalau seandainya aku nanti mati dalam peperangan ini melawan mereka, musuh-musuh kita, di mana tempat tinggalku setelah kematianku? Apa jawab Nabi? Anta fil jannah. Engkau akan menempati surga Allah Subhanahu wa taala. Fa'ul kiyatamarat, dilemparlah sisa dari kurma yang belum dia makan di tangannya, dan dia mengatakan, la in aistu hatta an ya hatta akula ma bakiya minat tamr, inna hadza la'isun tawil, kata dia. Kalau seandainya aku hidup dan tidak maju berperang sampai menghabiskan kurma-kurmaku ini, sungguh ini suatu hidup yang panjang. Ya, padahal tinggal beberapa keping kurma yang di tangannya. Dia bilang kalau aku sampai menghabiskan kurma-kurma ini hidup yang panjang. Dibuanglah kurma tadi, kan dia langsung lari maju menerjang kaum musyrikin. Faqatala hatta kutil. Dia terus berperang sampai dia terbunuh. Ini mental-mental pejuang sahabat di dalam menegakkan Islam. Bukan mental-mentalnya orang-orang musyrikin ketika itu. Tidaklah mereka berperang melainkan pengin hidup. Sehingga ketika sedikit saja mereka terpojok dan terdesak oleh kaum muslimin, mereka lari tunggang-langgang, kocar-kacir. Hancur barisan mereka. Berbeda dengan kaum muslimin. Yang mereka cari adalah syahid, yang mereka cari adalah kehidupan akhirat. Tetapi kaum muslimin nanti, kata Nabi, tidak seperti kalian. Mereka nanti banyak, tetapi seperti buih yang tersingkirkan oleh banjir ke kanan dan ke kiri. Tidak punya kewibawaan di hadapan musuhnya. Dan terjadi apa yang beliau sampaikan pada masa kita ini. Faqala qailun, sebagian mengatakan, apakah itu wahai Rasulullah? Penyakit wahan itu apa ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia, cinta untuk hidup di dunia, cinta dengan perbendaharaan dunia, dan bahkan dunia dijadikan satu tujuan. Akan-akan dia pengin hidup 1000 tahun lamanya, tidak mau mati. Sehingga cita-citanya pagi untuk cari dunia, siang untuk cari dunia, malam memikirkan bagaimana esok untuk mencari dunia. Pikirannya dia gerakkan hanya untuk mendapatkan rencana-rencana untuk mengumpulkan dunia. Dijadikan dunia sebagai maqsad al-ula, tujuan yang pertama kali dalam hidupnya. Sehingga semua yang dia lakukan daripada ibadah hanya sebagai ekor daripada maksudnya. Ini yang ditakut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza futihat alaikumud dunya. Kalau sudah dibukakan kepada kalian pintu dunia ini, harta benda dunia ini. Naam, fatanafasuha, kalian berlomba-lomba mendapatkan. Bagaimanapun caranya. Sampai-sampai Nabi bersumpah, wallahi wallah, kata Nabi, demi Allah, mal faqru akhsha alaikum, bukan kemiskinan, bukan kemelaratan, bukan kurangnya harta benda yang aku takutkan menimpa kalian, ya, walakin akhsha alaikum idza busitat alaikumud dunya, kalau sudah dibentangkan di hadapan kalian dunia, dikeluarkan perhiasan-perhiasan dunia, kalian berlomba-lomba mendapatkannya. Kalian beramai-ramai untuk mengejarnya. Ini pada zaman sahabat. Ya, ketika di pagi hari sahabat keluar menunaikan sholat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mendengar bahwasannya pada hari itu juga akan kembali rombongan mujahidun dari Bahrain yang akan membawa ghanimah. Kemudian setelah selesai salam, Nabi mengucapkan salam, assalamualaikum, langsung bertebaran para sahabat keluar dari masjid. Tinggal beberapa yang duduk untuk zikir kepada Allah. Kemudian Nabi pun mengatakan, wallahi demi Allah. Mal faqru akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku takutkan pada diri kalian. Ya, tetapi apabila dibentangkan dunia, baru mendengar bahwasannya pasukan kaum muslimin di kala itu mendapatkan ghanimah, mereka berburu untuk menyambutnya. Buru-buru untuk menghadangnya. Seberapakah besar, seberapa banyakkah bagiannya? Tidak sabar. Tinggal beberapa orang yang sabar duduk menyelesaikan zikirnya. Sampai Nabi mengatakan, wallah demi Allah. Bukan kefakiran yang aku takutkan pada diri kalian. Ini hubud dunia. Bukan berarti kita tidak boleh mencari dunia, cari. Carilah akhiratmu. Carilah apa yang akan bisa membahagiakan kamu di akhirat kelak. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia ini. Engkau di dunia ini butuh makan. Engkau di dunia ini butuh untuk minum. Engkau di dunia ini butuh untuk tempat tinggal, menghidupi keluargamu, carilah. Tetapi jangan dibalik ayatnya. Mati-matian cari dunia, baru mengatakan jangan lupa sholatmu. Jangan lupa akhiratmu. Jangan dibalik ayatnya. Beribadahlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh sesuai dengan sunnah. Kemudian jangan lupakan duniamu. Jangan kita menasihati anak kita. Janganlah kita menasihati saudara kita mengatakan, tidak apa-apa cari dunia, banting tulang, tapi jangan lupa sholat. Salah. Sholatlah dengan rajin. Taatlah kepada Allah dengan rajin. Tapi jangan lupakan duniamu. Karena kita ibadah bukan untuk mencari dunia. Tapi kita mencari dunia untuk beribadah kepada Allah. Jangan dibolak-balik. Bukanlah kita ibadah untuk cari dunia. Rajin tahajud ternyata agar supaya diterima kerjanya. Rajin puasa Senin Kemis rupanya apa tujuannya lain. Agar supaya ujiannya lulus. Ibadah untuk dunia, kebalik. Carilah engkau dunia, kumpulkan dunia sebanyak-banyaknya. Pergunakan untuk ibadah kepada Allah. Ini yang benar. Akhirat dulu kita cari. Kemudian dunianya jangan dilupakan. Jangan sampai dunia ini menjadi tujuan utama di dalam kehidupan kita. Silahkan kita menjadi orang kaya, walhamdulillah. Tapi jangan sampai kekayaan kita melupakan kita dari tujuan yang utama diciptakannya kita sebagai seorang hamba. Ini dunia. Karena kefakiran yang menimpa seorang hamba tidak lebih ditakut oleh Rasul daripada kekayaan yang apabila ditimpakan oleh seorang hamba. Orang itu kalau sudah kaya lebih cepat untuk berbuat maksiat daripada orang yang miskin. Kalau orang miskin pengin minum khamr, dia pikir-pikir, daripada saya belikan khamr, mending beli beras untuk anak istri cukup. Tapi kalau orang kaya, nah, apa-apa dia memiliki akan lebih cepat terjatuh ke dalam kemaksiatan. Illa man rahimah rabbuh, kecuali oleh orang-orang, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, atau orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dunia. Dan hakikat kehidupan dunia ini akan semakin kita rasakan kalau kita semakin mengenal kehidupan akhirat. Semakin kita mempelajari hidayah Islam, agama kita Islam, kita akan semakin mengetahui hakikat kehidupan dunia ini. Berapa lamakah dunia ini? Berapa kita umur tinggal di dunia ini? Tidak lama. Dan umurnya umatnya Nabi SAW ini diglobalkan adalah 60-70 tahun. Ini umurnya umatnya Nabi. Lebih daripada itu, naam, kita gak mengingkari ada yang 9 tahun, 90, 100, tapi gak banyak. Gak banyak yang hidup seperti itu. Rata-rata mereka mati di bawah umur 70, 60 ke atas. Dan sekarang kita sudah ambil bagian kita berapa tahun? Dan yang sudah kita ambil dari umur kita ini, berapakah waktu yang kita sisakan untuk Allah, untuk beribadah? Mayoritas kita pakai untuk dunia. Yang kita pakai ibadah adalah sisa dari waktu yang kita miliki. Tidak mengapa. Seandainya apa yang kita pakai tadi, naam, adalah kita kan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perbuatan-perbuatan amalan dunia bisa menjadi ibadah kalau seandainya kita niatkan untuk beribadah kepada Allah. Kita mencari ma'isyah untuk keluarga, ibadah kepada Allah. Dan itu semuanya tentunya dibaringi dengan ilmu. Semakin kita mengetahui ilmu, semakin kita mendalami Islam, kita akan semakin paham kehidupan dunia ini. Kemudian wakarahiyatul maut, dan benci dengan yang mana namanya al-maut, kematian. Karena tidaklah seseorang yang cinta dunia melainkan benci dengan kematian. Kalau dia tidak suka dengan dunia, dia pengennya mati. Sudah enggak mau hidup di dunia, mau kemana? Mati. Kalau masih pengen hidup di dunia, cinta dunia, berarti apa? Dia itu enggak mau mati. Jadi identik kalau cinta dunia pengen hidup. Kalau cinta akhirat, pengen segera mendapatkan akhirat. Taib. Ini dua penyakit yang menimpa kaum muslimin pada masa setelah kenabian yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana seseorang yang biasanya hatinya sudah terkukung dengan dunia, dia akan jauh dengan agama. Setiap harinya dia habiskan untuk mencari dunia, jauh dengan agama, jauh dengan ibadah, karena akhirat dengan dunia enggak akan satu. Nah, maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang maknanya bahwasannya pada setiap manusia ini memiliki humum. Setiap tidaklah ada pada diri seseorang yang diberikan akal oleh Allah, akal sehat, hati yang selamat, tidak majnun, tidak gila, pasti dia memiliki al-humum, cita-cita. Ini pasti. Saya akan jadi sekian, saya akan pengin jadi sekian, pasti. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, dari cita-cita yang dimiliki oleh setiap hamba ini, faman kanat himmatuhu himmatul akhirah, barang siapa yang cita-cita tertingginya adalah untuk kehidupan akhirat, tabi'ahu sa'iru humumih, akan diikuti cita-cita yang lain. Barang siapa yang paling tinggi cita-citanya tadi adalah untuk cita-cita akhirat, cita-cita yang ikut di bawahnya. Sebaliknya, barang siapa yang cita-cita tertingginya untuk kehidupan dunia, yang lainnya ngikut di belakangnya. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Nah, apabila kita mencita-citakan untuk masuk surga, semua yang kita lakukan daripada amalan dunia ataupun ibadah, kita niatkan untuk mencapai surga tersebut. Kita beribadah ikhlas untuk Allah, kita bekerja, mengurusi keluarga, kita niatkan untuk berjihad di jalan Allah karena inilah sedekah. Masuk semuanya ke dalam ibadah. Akan tetapi kalau cita-cita yang mendominasi orang ini kehidupan dunia, ini yang menjadi musibah. Kenapa? Segala bentuk amalan akhirat dan dunianya dia pakai untuk mendapatkan cita-cita dunia. Iya atau tidak? Nah, saya pokoknya pengen dokter. Masya Allah. Baik. Gak terbersih dalam hatinya. Kalau sudah pengen jadi dokter, pengen kemanakah dia? Dan ini kebanyakan yang ditanamkan pada diri sang anak. Kecilnya dimasukkan di TPA, setelahnya terputus. Sehingga tidaklah apa yang ada di benak seorang anak ini, melainkan hanya sekedar hidup di dunia ini. Ibadah sekedar untuk mainan. Sehingga ketika cita-cita terbesarnya adalah untuk kehidupan dunia, jadi dokter, kaya, punya mobil, rumah megah, dihormati oleh manusia, semua yang dia lakukan daripada amalan dunia hanya untuk mencapai hal ini. Dia bangun malam hanya untuk apa namanya menghafal agar supaya ujiannya lulus. Dia sholat tahajud, apa doanya? Ya Allah, mudah-mudahan ini pun kalau dia mau sholat. Ya, dia mati-matian tahajud setiap malam. Yang dia doakan agar supaya nanti ujiannya lulus. Ya kan? Ibadah dia pakai untuk apa? Meluluskan ke duniaannya. Dia puasa Senin Kamis untuk apa puasamu? Katanya kalau puasa Senin Kamis itu bisa pinter. Apa tujuannya? Bukan untuk Allah. Ya, di bawah cita-citanya tadi. Semuanya ngalirnya ke dunia, tidak sampai kepada Allah. Kenapa engkau misalkan rajin puasa Daud? Karena saya punya cita-cita, pengen apa? Jadi menteri. Ya, puasa Daudnya bukan ikhlas karena Allah, hanya sekedar pengen supaya jadi menteri tadi. Jadi ibadah dia pakai untuk di dunia, apalagi yang dunianya. Jadi cita-cita terbesar yang dimiliki oleh seorang hamba, itulah yang akan membawa sang hamba tersebut. Akan tetapi apabila seorang hamba ini memiliki ilmu, paham, semakin paham dengan agamanya, akan jalan. Jadi dokter alhamdulillah, dia pakai untuk beribadah kepada Allah. Kalaupun dia berpenghasilan yang banyak, dia tunaikan hak-hak Allah. Nikmat. Dia pakai dunia ini untuk cita-cita yang mulia, yaitu untuk mendapatkan negeri akhirat, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wasafa da'ana wa halana. Kata beliau, di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mensifatkan penyakit yang akan menimpa kita dan juga mensifatkan kepada kita keadaan yang akan menimpa kita. Apa? Yusiku antada'iya alaikumul umam. Suatu saat nanti akan mengerumuni kalian umat manusia ini, selain daripada umat Islam. Kama tada'al aklata ala qas'atiha, sebagaimana mereka mengerumuni nan yang di situ ada makanan dan siap untuk disantap karena kelaparan. Ini keadaan yang menimpa kaum muslimin dan penyakit yang menimpa kaum muslimin. Amma hasala hadha, kata penulis, apakah ini sudah jadi? Apakah ini kenyataan? Apakah kabar yang tersebut dalam hadis ini benar? Wallahi hasal, demi Allah benar dan terjadi, kata beliau. Tada'at dual isti'mari alal biladil islamiyah, beramai-ramai negeri-negeri misionaris dari kalangan Nasoro dan juga Yahudi dan berkembang di negara kita ini. Mereka mencari dari kalangan kaum muslimin yang di pelosok-pelosok yang mereka jauh dari agamanya, diberikan dengan berbagai macam bantuan gratis, dibangunkan sekolah-sekolah gratis, dan bahkan diberikan pekerjaan-pekerjaan yang niatnya adalah untuk dimurtadkan Islam. Dan ini terjadi di pelosok Jawa, di pelosok luar Jawa, hampir-hampir misionaris kristenisasi yang digalang oleh orang-orang kufar ini masuk dalam negeri-negeri Islam. Padahal mereka sedikit, dan jumlah kita di negara ini mayoritas. Tetapi tidak ada sama sekali ketakutan yang ada pada diri mereka, karena rapuhnya agama yang ada pada kaum muslimin mayoritas. dan cinta dunia yang sudah menghantui dan menyelubungi hati mereka merapuhkan keimanan yang ada pada mereka. Dan ini yang sedang diperjuangkan oleh saudara-saudara kita di daerah Cilacap, Nusa Kambangan, yang hampir sekian puluh desa dikristenisasi habis. Subhanallah. Mereka ya diperalat oleh para pendeta yang datang dari luar negara ya Indonesia untuk menanam jagung, menanam padi, kemudian panennya diambil oleh mereka. Dan ini kenyataan. Dan masih ada sekarang saksi ratusan dan yang sudah masuk Islam, alhamdulillah. Nah, dan kalau pengen lebih tahu kenyataan tentang mereka, silahkan ya ziarah. Dan mereka sangat cinta dan berharap saudara-saudara mereka mendatangi keadaan mereka. Dan bahkan alhamdulillah gereja-gereja yang dulu mereka bangun kita ambil dan kita jadikan di situ masjid. Kita lihat kakek-kakek yang sudah tua, nenek-nenek yang sudah tua, ya mereka bersemangat ketika sudah mengenal hidayah Islam setelah mereka diracuni oleh para pendeta ya Nasoro dan dimurtadkan dari Islam. Taib, ini berhasil mereka taib memurtadkan sebagian kaum muslimin ya, yang lemah keimanan mereka. Istimar ini misionaris, negeri-negeri misionaris yang pengen mengembangkan ya keyakinan agama kufur mereka seperti yang jelas Nasoro, kemudian Yahudi yang mereka tidak akan ridho kepada kalian umat Islam, tidak akan ridho. Walan tardo angkal Yahudu walan Nasoro hatta tattabi'a millatahum, kata Allah. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasoro tidak akan ridho selamanya sampai kalian mau ikut agama mereka. Tidak akan rela mereka. Tahu ini kata Allah disebutkan dalam salah satu firman-Nya. Allati habaha Allah bil khairat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan negeri-negeri kaum muslimin dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Tetapi misionaris-misionaris dari kaum Nasoro dan juga orang-orang Yahudi berusaha untuk menghancurkan kaum muslimin. Semakin jauhnya kaum muslimin dari agama mereka, semakin jauhnya mereka dari ajaran Islam. Dan bahkan ketika mereka tidak hancur dan tidak bisa dimurtadkan, mereka digiring untuk menuju kebudayaan-kebudayaan Yahudi dan Nasoro. Dihancurkan moral kaum muslimin, dihancurkan akhlaknya kaum muslimin. Dari model ya, selubungkan dan mereka kembangkan di tengah-tengah kaum muslimin. Model pakaian, model bicara, model rumah, model berbagai macam model. Kalau tidak bisa menyingkap auratnya kaum muslimin, ya wanita-wanita kaum muslimahnya masih kuat di dalam berpegang teguh dengan Islam, tidak bisa dimurtadkan, maka dipeloroti baju mereka. Dimasukkanlah model-model baju yang menampakkan aurat mereka. Dan yang pertama mengkonsumsi adalah para wanita kaum muslimin. Hancur mereka dengan model-model yang di ya, rusak oleh orang-orang Nasor, orang-orang Yahudi. Jangan disangka pakaian-pakaian yang sekarang berkembang di kalangan kaum muslimin, yang dipakai oleh pemuda-pemudi kaum muslimin, itu dari mana? Setiap tahun ganti model, dari mana datangnya? Dari mereka orang-orang Yahudi dan Nasor. Karena kalau kaum muslimin itu mudah digerakkan, jadi orang-orang Yahudi dan Nasor lebih takut satu yang berilmu daripada 1 miliar orang muslim yang bodoh. Sehingga ketika ada seorang alim yang menyeru kaum muslimin untuk masuk ke dalam agamanya, dimasukkan berbagai macam opini-opini yang menakutkan kaum muslimin. Hati-hati dengan fulan, hati-hati dengan sunnah, hati-hati dengan teroris. Sunnah dikatakan teroris, sunnah dikatakan orang yang ortodok, Sunnah dikatakan orang-orang yang tertinggal, lakop-lakop dari orang-orang Yahudi dan Nasara. Untuk apa? Supaya kaum muslimin jauh dari agamanya dan mudah dimasuki. Kalau enggak bisa dimurtadkan, dijauhkan dari akhlak-akhlak Islam. Mulai sedikit pemudanya malu dengan baju Islam. Malu dengan pakai peci. Kalaupun harus pakai peci, enggak bisa peci itu enggak boleh dipakai, mereka ganti model pecinya dengan berbagai macam hiasan-hiasan. Kalaupun mereka tidak mau dan masih berpegang teguh pengen pakai koko, pakainya pun kokonya dirubah bagaimana bentuknya agar supaya model. Banyak bunga-bunganya, kokonya ketat, rusak. Nama tinggalnya. Yang apabila kita sholat di belakang hal tersebut, kita bingung. Di depan kita tampaknya bajunya muslim, tetapi gambarnya ini batik, ini bunga, ini sekian dan sekian. Ya, tidak menambahkan khusyuk ketika ibadah. Dan ini yang terjadi. Tidak mungkin mereka itu akan menang melawan kita dari sisi jumlah. Dan tidak mungkin mereka itu akan mau menyerang kita dengan senjata mereka. Kalah. Karena tidaklah ada satu muslim yang ketika mendengar ada orang Yahudi yang menyerang, pasti akan terbakar emosinya. Pengen memperjuangkan Islam, tetapi kalau dirusak dari akhlak mereka, moral mereka, hancur. Akhirnya kaum muslimin berperang dengan kaum muslimin satu dengan yang lainnya. Ini siapa yang menjadikan seperti ini? Orang-orang Yahudi dan Nasara. Kita ya tidak sadar. Satu kaum muslimin dibentrokkan dengan yang lainnya. Sebagaimana terjadi di India, munculnya satu aliran yang mengatasnamakan Islam yang disebut dengan aliran Ahmadiyah, yang dipimpin oleh Mirza Ghulam Ahmad. Ini dari mana munculnya? Dari India. India dulu terkenal dengan kota ulama. Tidaklah banyak kitab-kitab kuning seperti ini muncul melainkan dari sana. Dan salah satu negara yang paling ditakuti oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Bagaimana caranya? Mendanai satu orang bodoh yang ada di sana, Mirza Ghulam Ahmad. Didanai oleh Yahudi, besar-besaran, tidak hanya semiliar, dua miliar, triliunan. Pengen apa? Sekolah dibangunkan, pengen masjid yang megah, dibangunkan oleh mereka. Akhirnya membesar, membesar, membesar. Punya pengikut, nah punya pengikut. Siapa yang membesarkan? Apakah Yahudi berani ngomong kalau Islam itu, nah ditantang? Tidak berani, tapi merusak Islam dengan nama Islam. Tidak ada nabi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba muncul ya, seorang bodoh yang tidak tahu apa-apa dengan Islam yang bernama Mirza Ghulam Ahmad, ngaku saya nabi pada zaman ini. Dan punya pengikut, punya pengikut. Karena dana yang disalurkan oleh mereka para misionaris begitu besar. Mirza Ghulam Ahmad. Mirza ini sebuah nama. Ghulam ini anak, Ahmad Ahmad. Jadi Mirza ini anaknya Ahmad. Ana khataman nabiyyin, dan aku inilah penuh para nabi, diartikan mereka apa? Dan aku inilah cincinnya para nabi. Jadi Mirza Ghulam Ahmad mengatakan aku ini cincinnya para nabi. Mengartikan khatim dengan apa? Cincin, bukan penutup. Perhatikan. Ya. Bahwasan dalam ayat khataman nabiyyin, akulah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Tapi apa? Orang ini yang bodoh ini, yang menjadi ujung tombaknya orang-orang Yahudi dan Nasara, mengatakan apa? Wa ana khataman nabiyyin, dan aku ini katanya khataman nabiyyin, cincinnya para nabi. Jadi bukan penutup, masih ada nabi setelahnya. Taib. Dan berkembang di negara kita sebagian. Dan serangan mereka adalah orang-orang yang jauh daripada agamanya, yang tidak pernah bermajlis. Naam. Bingung mereka. Masa salah yang disampaikan Al-Quran katanya. Naam. Al-Quran bisa jadi sesat kalau ada orang sesat. Dan kita yang tidak pernah belajar, ketika yang membacakan Al-Quran tadi adalah mereka, kadang kita akan terbawa. Oh iya, ternyata Al-Quran ada ini. Nah, jauh daripada ilmu, sehingga diambil oleh mereka sebagai pengikut-pengikut yang menyesatkan. Ini negeri-negeri yang menginginkan kehancuran kaum muslimin dengan mengirim misionaris-misionaris, ya, yang dipakai untuk naam menghancurkan kaum muslimin. Kalau bisa murtad, kalau tidak bisa dihancurkan akhlaknya. Ini mereka. Razaqahallahu bil khairat, Allah berikan rezeki mereka dengan kebaikan-kebaikan. Anharin wa ziraatin wa bitrul wa umurin mukhtalifah. Allah berikan kepada negeri-negeri muslim tadi sungai-sungai, pertanian, minyak, dan perkara-perkara yang banyak. Tada'au 'alaiha kama tada'al aklatu aklata 'ala qas'atiha. Mereka berebut, ya, pengen menyerang kalian sebagaimana orang yang kelaparan berebut untuk menyantap makanan dalam piring. Tayyib, subhanallah. Qalu amin killati nahnu ya Rasulullah? Apakah ketika itu kita sedikit wahai Rasulullah? Hal nahnu qalilun? Apakah kita sedikit? Hatta taji'a dualun, sampai-sampai mendatangi kami negeri. Watakatsara 'alaina, dan mereka beramai-ramai pengin menyerang kami. Qala la, tidak, kata Nabi. Bal katsirun, kalian tuh banyak, mayoritas. Walakinnakum ghusaun ka ghusais sail, tapi kalian seperti buih-buih banjir. Banyak tapi enggak ada artinya. Banyak tapi bodoh. Jadi orang-orang misionaris itu, ya, ketika mereka berhadapan dengan satu yang alim, lebih mereka takuti daripada ribuan tetapi bodoh. Kemudian Nabi menyebutkan sebabnya, kenapa kalian itu banyak kok enggak ada artinya di hadapan musuh kalian. Tidak seperti pada zaman Nabi. Ketika awal pertama kali Nabi diutus oleh Allah dengan diturunkan yang pertama Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian ayat sebagai pengangkatan Rasul, ya ayyuhal muddatsir kum fa'angdzir, apakah Nabi satu atau Nabi ketika itu banyak? 10, 20, 1. Tapi menggetarkan siapa? Seluruh kaum Quraisy bergetar dengan satu orang. Apa sebabnya? Nabi berjalan di atas ilmu, berjalan di atas sunnah, berjalan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Nabi tidak merasa gentar dengan kaum Quraisy tadi. Kenapa? Karena mereka itu orang-orang bodoh. Oh, maka ini pentingnya ilmu. Nabi mengatakan, kenapa kami banyak kok enggak ada artinya di hadapan mereka? Fama sababu fi dha'fina, apa sebabnya? Sebab kelemahan kami itu apa? Qala, maka Nabi menjawab, kenapa kalian itu sekarang banyak kok dianggap seperti buih-buih, enggak ada artinya, enggak berharga di hadapan orang-orang kufar. Enggak berharga sama sekali. Bahkan di negeri kalian, kalian kalah dengan orang kafir. Enggak ada harganya kalian. Apa sebabnya? Layanzi'annallahu min sudurihim al-mahabata lakum. Allah akan cabut dari diri-diri orang-orang kafir, dada-dada mereka, kewibawaan atas kalian. Kalian enggak dihormati lagi oleh mereka. Walayaqdifannallahu fi qulubikumul wahn. Yang kedua, Allah akan lemparkan kepada kalian sebuah penyakit, ini al-wahnu. Qalu ya Rasulullah wa mal wahnu? Apakah itu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalau sudah cinta dunia. Sudah cinta dunia, biasanya akan jauh dari agama. Ini sebab cinta dunia. Wa karahiyatul maut, dan benci dengan kematian. Idzan fi sunnati wasfud da'i wa wasfud dawa. Kalau begitu, dengan kita mempelajari sunnah, berarti kita tahu penyakitnya dan kita tahu obatnya apa. Kenapa kaum muslimin selalu rendah? Kenapa muslimin selalu terkalahkan dengan orang-orang kafir? Ya, kita bisa mengetahui dengan sunnah. Jadi sunnah ini bukan perkara yang remeh. Perkara yang agung. Turidu tu'aliju nafsak. Engkau ingin mengobati dirimu? Turidu tamshi fi tariqik, engkau pengin berjalan di jalanmu. Turidu tahaqqul khair lak, kamu juga pengin merealisasikan kebaikan pada dirimu. Apa obatnya? Ikhris ala tibai sunnah. Bersemangatlah dalam mengikuti sunnah. Sunnah itu apa? Sunnah itu kita ikut organisasi, ikut kelompok-kelompok atau bagaimana? Sunnah itu bukan kita masuk dalam partai-partai, kita bukan masuk pada golongan-golongan, tidak. Tapi kita pelajari sunnah, pelajari hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan dalam kitab-kitab para ulama, sahih Bukhari, sahih Muslim. Engkau tahu, engkau paham, engkau amalkan, itulah yang dikatakan mengikuti sunnah. Jadi mengikuti sunnah itu enggak kita harus pakai embel-embel, pakai almamater, baju kuning, baju hijau. Ya. Pakai harus pemimpinnya fulan, pemimpinnya alan. Enggak. Tapi kita pelajari sunnah. Sunnah dalam bermuamalah, sunnah dalam beribadah, sunnah di dalam apa namanya? Hubungan kita kepada manusia, pelajari bagaimana Rasulullah sebutkan dalam hadisnya sahih, kita pahami, kita amalkan, itulah cara mengikuti sunnah. Dengan bukan kita masuk organisasi yang paling baik, itu yang paling baik, oh itu yang paling banyak, itu yang paling benar, itu bukan mengikuti sunnah. Jadi kalau kita pengen mengikuti sunnah, tidak perlu kita masuk organisasi, tidak perlu kita masuk kelompok, ya. Dan dakwah ahlu sunnah itu bukan dakwah kelompok dan tidak mengajak kepada kelompok, tapi mengajak, mengaitkan seorang hamba kepada Allah. Kalau engkau pengen dikatakan ahlu sunnah, tidak perlu masuk organisasi. Pelajari sunnah, amalkan sunnah, engkau ahlu sunnah. Toi. Itu yang dikatakan ahlu sunnah. Mengikuti sunnah. Karena Islam itu tidak berkelompok-kelompok. Kullu hisbim bima ladaihim farihun. Tahsabuhum jami'an wa kulubuhum syatta. Setiap kelompok-kelompok itu dengan apa yang ada pada mereka berbangga-bangga. Kalian menyangka mereka bersatu, padahal mereka berpecah belah. Satunya bagaimana saya jadi pemimpin setelah dia, satunya lagi bagaimana saya merebut kekuasaan dia. Tapi kalau ahlu sunnah wal jamaah, pemimpinnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rombongannya adalah para sahabat. Tuhannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Undang-undangnya adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ADART sebuah kelompok. Al-wala'u wal bara', kecintaan dan loyalitasnya dia kepada manusia itu dengan hadis. Kalau dia mengamalkan hadis, dia sahabat saya. Beda dengan kelompok-kelompok. Kalau kita tidak percaya, dulu kita pernah mengikuti partai apa? Pernah mengikuti organisasi apa? Apakah yang di anggota-anggota organisasi semuanya muslim, atau terkadang ada yang Nasara atau ada yang Yahudi? Kemudian yang di luar organisasi kita, apakah mereka itu orang kafir atau orang muslim? Sebagian mereka ada kaum muslimin, dan di organisasi kita terkadang ada orang Nasara. Kemudian loyalitas kita kepada Nasara ini dengan loyalitas kita kepada seorang muslim yang bukan di organisasi kita, sama atau tidak? Tidak sama. Kita lebih mementingkan orang Nasara ini, kita kasih fasilitas. Tetapi orang muslim yang di sana memerlukan bantuan kita, yang fakir, miskin, kita abaikan. Kenapa enggak masuk organisasi? Itulah jeleknya kelompok-kelompok dalam Islam. Kita diperintahkan untuk berbuat baik setiap muslim semuanya. Bukan hanya yang masuk pada kelompok, tapi semuanya. Maka dikatakan oleh Allah, kullu hisbim bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu dengan apa yang ada pada mereka berbangga-bangga. Saya punya ini, kalian tidak punya. Ya, kami punya aturan-aturan seperti ini, kalian tidak punya. Persis seperti orang-orang muslim. La na'uzza wa la'uzza lakum, kata mereka. Kami punya Tuhan namanya Uzza, kalian tidak punya Uzza. Yang punya Lata juga demikian. La na'lata wa la'lata lakum. Kami punya Tuhan Lata, kalian tidak punya Tuhan. Ibaratnya seperti mereka. Jadi Islam itu Tuhannya satu. Pemimpinnya Rasulullah, rombongannya para sahabat. Undang-undangnya adalah hadis, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup. Tidak perlu kita bikin undang-undang. Apakah kita ngaku kalau undang-undang kita lebih baik daripada undang-undangnya Rasul? Apa yang sudah Allah gariskan untuk umatnya? Kita bisa ngomong kalau apa yang kita susun dari aturan-aturan ini lebih baik daripada aturan Allah? Tidak akan ada yang mampu menjawab kalau dia seorang muslim. Tidak akan ada yang mengatakan aturan kami lebih baik daripada adat, daripada aturan sunnah, daripada aturan Islam. Tidak ada yang berani ngomong kalau dia muslim, kecuali orang kafir. Demokrasi itu lebih baik. Demokrasi dari mana? Dari kafir. Orang muslim tidak akan mengatakan demokrasi itu baik. Bagaimana mengambil suara terbanyak untuk mengambil sebuah pemimpin? Satu alim suaranya seorang yang berilmu dibandingkan ribuan suaranya orang bodoh, ini yang paling unggul. Tapi kalau organisasi, kalau demokrasi, suaranya alim sama dengan tukang beca, suaranya sarjanya sama dengan tukang ojek. Mau kalian sarjanya suara kalian disamakan dengan tukang ojek? Gak ada yang mau. Itulah keburukan. Taib. Dan masih banyak keburukan kalau kita mau sampaikan. Taib. Tapi apa? Bagaimana mengikuti sunnah? Itulah. Mempelajari hadis, amalkan. Wa'allit nafsaka min amri hubbi dunya wa karahiyatil maut. Dan obati dirimu daripada cinta dunia yang sangat. Tapi jadikan dunia sebagai nampan sampan untuk mengarungi kehidupan ini. Watang durfi sunnah tajid fi hadithan yakulu aktiru min ziaratil kubur fa'innaha tudhakirukum bil akhirah. Disebutkan dalam hadis, banyak-banyak engkau ziarah kubur. Kalau sudah cinta dunia, pengen ini, pengen itu, pokoknya ini, besok datang ke kuburan. Kemudian direnungi, jangan di kuburan itu sambil apa ngalamun. Renungi, ini tempat kembaliku. Kalau sudah saya mati, gak akan kemana-mana. Sepetak. Oh iya, ingat. Akhirnya apa? Angan-angannya kembali terhalangi lagi. Alhamdulillah, ibadah lagi. Kalau terus hatinya keras, datang lagi ke kuburan. Nabi yang merintahkan aktiru perbanyak ziarah kubur. Jadi ziarah kubur itu gak hanya acara-acara. Kalau mau puasa, nyekar. Kalau orang Jawa. Dengan kembang setaman. Kamu yang akan kembali itu nanti. Maksud ziarah kubur itu bukan hanya sekedar untuk selamatan. Kita yang bisa mengingat dan dijadikan sebagai apa? Pengingat. Tapi kalau sekarang salah. Ya, ziarah kubur itu dijadikan sebagai apa namanya? Acara-acara. Dijadikan sebagai apa namanya? Adat-adat, bukan untuk mengingatkan kematian. Salah kembali, dibolak-balikkan. Ya. Nasihat-nasihat agama ini. Perbanyak ziarah kubur bukan untuk apa namanya? Minta uang, bahasa pengen ini. Kalau kita, kalau orang mati kan arwahnya kan langsung ke langit. Kalau kita sama minta sama mbah yang mati, nanti kan cepat mereka kita doakan, malah kita minta-minta kepada mereka. Akhirnya apa? Terjatuhlah ke dalam akidah-akidah yang merusak. Fa'innaha ziarah kubur itu apa faedahnya? Bisa mengingatkan kalian dengan kehidupan akhirat. Taib. Jadi ziarah kubur enggak hanya kalau mau puasa, tidak hanya kalau mau Syakban, tidak hanya hari Jumat. Semua setiap hari boleh untuk ziarah kubur. Apa tujuannya? Untuk mengingatkan kita kepada kematian. Biar enggak banyak angan-angan di dunia ini. Boleh berangan-angan sebagai bentuk ya inspirasi kita untuk semangat, tapi jangan lupakan ya kehidupan yang kekal yang akan kita naam sambut ini hari akhirat. Wallahu ta'ala alam. Sebab ini diantara buah kita mengikuti sunnah. Bisa kita mengetahui musibah dan kita bisa mengetahui pula jalan keluarnya apa. Wallahu ta'ala alam. Sebab mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadhalu barakallahu fikum.